Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita dalam kitab Marhalah yang ana tulis. Dan kemarin kita telah sampai pada cara pengucapan huruf asli dari ta. Kita lanjutkan pada huruf yang berikutnya. Masih pengucapan huruf asli yang berikutnya itu pada huruf sa. Cara pengucapan huruf sa ini secara dasarnya, untuk tahap dasar ini antum usahakan untuk mengeluarkan ujung lisan keluar dari gigi, usahakan keluarkan ujung lisannya, kemudian agak ditekan ke ujung gigi atas. Untuk langkah pertama ini tidak masalah dibanyakkan mengeluarkan ujung lisannya ke luar. Ya, ucapannya sa sa. Pada hakikatnya atau pada sebenarnya pengucapan lisan ini di lidah tidak terlalu banyak keluar, namun untuk latihan dasar tidak masalah untuk mengeluarkan ujung lisan banyak terlebih dahulu dengan cara menekan ujung lisan tersebut ke ujung gigi atas sehingga mengeluarkan angin dengan meniupkan anginnya. Taib. Huruf yang berikutnya huruf jim. Pengucapannya tekankan tengah lisan ke langit-langit. Jim. Jangan sampai terucap seperti cim. Kalau bisa dikiaskan ke dalam bahasa Indonesia, ya, dengan mengucapkan J, itu jim. Jim. Tekankan terlebih dulu tengah lisan ke langit-langit, baru ucapkan jimnya. Jim. Yang berikutnya huruf H. Untuk sementara makhraj dasarnya anda sampaikan tengah, berawal dari tengah tenggorokan kemudian ditiupkan angin keluar. Ha ha. Baik, huruf yang berikutnya kho, itu atas tenggorokan sambil meniupkan angin keluar seperti hendak membuang dahak. Kho. Kho. Bulatkan saja mulutnya tapi tidak sampai memonyong. Kho. Kho. Baik, yang berikutnya huruf dal. Dal ini tidak jauh beda dengan ta. Kalau ta, ujung lisan disandarkan ke belakang gigi atas, dal juga seperti itu. Da, dal, dal. Baik, huruf yang berikutnya zal. Zal ini tidak jauh beda dengan sa. Ya, dikeluarkan terlebih dulu banyak-banyak tidak masalah, ujung lisannya keluar kemudian tempelkan ujung lisan tersebut ke ujung gigi atas. Bedanya dengan sa, kalau sa ditiupkan anginnya, kalau zal ditahan anginnya di gigi tersebut. Zal. Zal. Huruf yang berikutnya huruf ra. roh ini secara asal tidur saja terlebih dulu, seperti mengucapkan air biasa, namun diucapkan bulatkan mulutnya. Roh, roh. Huruf yang berikutnya huruf zai. Ini tidak jauh beda dengan pengucapan z dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia. Namun tetap dijelaskan desiran, bunyi desirannya. Zai, zai, zai. Taib, ana ulangi huruf yang kita pelajari dari di hari ini, mulai dari sa tadi. Sa, jim, ha, kha, dal. Ya, penekanan satu lagi untuk dal ini, jangan sampai ujung lisan di ke langit-langit ataupun di tengah dengan langit, tetapi ujung lisan disandarkan ke belakang gigi atas. Dal. Kemudian zal. Ra. Zai. Baik, demikian terlebih dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.